Dia selalu datang ke rumah saya. Emak saya selalu pergi ke pasar pada hari Ahad. Saya selalu main tenis dengan kawan saya.